Wih, benar, sama dengan agama saya ini. Berarti dia tidak tahu hakikat kekafiran. Siapa orang kafir dalam arti membesarkan Allah, iya. Perbedaan kita di mana? Lihat. Harus tahu perbedaan di mana. Perbedaan adalah dalam kemurnian ibadah. Dalam kemurnian pembesaran. Dalam pemurnian pengagungan. Kita murni hanya kepada Allah, selain Allah tidak akan pernah. Mereka kepada Allah iya, selain Allah juga iya. Karena itu jangan sekali-sekali tertipu ketika kita melihat, mendengar bagaimana orang kafir, ternyata sama dengan kita. Tidak, selamanya tidak akan pernah sama. Kalau kita menyatakan sama, maka selamanya kita tidak akan pernah benar membaca qul ya ayyuhal kafirun itu. Tidak akan pernah benar. Kalau kita akan bingung. La a'budu ma ta'budun. Masalah abudu mata abudun. Saya tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Sementara saya lihat jelas mereka menyembah Allah. Terus apa yang dinafikan? Saya tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Walaupun kalian menyembah Allah, kalian tidak memurnikan ibadah kepada Allah. Dan itu bukan sembahan saya kepada Allah. Tidak seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah, ketahuilah. Kalau orang yang tidak memahami agama dengan benar, mendengarkan ceramah seorang ahli kitab, dalam beberapa perkara, itu yang mampu memberikan sentuhan, sangat sulit jamaah, berat bagi orang ini untuk selamat dari agamanya. Minimal apa? Dia akan gugurkan, kamu bukan orang kafir. Minimal seperti yang terjadi sama Nur Kholis Majid, Gus Dur, dan beberapa orang semisal itu, yang hidup-hidup sekarang ulil abusar, katanya mau jadi calon NU juga, tapi alhamdulillah tidak naik. Orang-orang liberal. Bukan Islam ya, tidak ada Islam liberal. Orang-orang liberal. Tidak ada Islam liberal. Tertipu jamaah. Melihat bagaimana orang-orang Nasoro. Dalam pembahasan-pembahasan, sama ya. Kenapa tertipu? Sebab dia tidak mempunyai ilmu pembeda. Perhatikan. Dan ini termasuk ilmu khusus. Tetapi tidak khusus juga sebenarnya. Saya katakan khusus sebab pentingnya ini ilmu ini. Saya katakan tidak khusus tidak juga sebab apa? Sangat jelas dalam Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai furqan, pembeda. Bahkan ini diantara nama-nama Al-Quran. Furqan, pembeda. Siapa yang mempelajari Al-Quran, kemudian tidak mempunyai ilmu pembeda, tidak tahu apa yang dia pelajari. Dia pelajari Al-Quran, tetapi tidak tahu membedakan mana orang Muslim, mana orang kafir, mana orang beriman, mana orang-orang kafir, orang-orang munafik, mana orang yang bertauhid, mana orang-orang musyrik. Dia tidak tahu bedakan. Berarti dia tidak punya furqan, pembeda. Orang yang seperti ini jamaah sangat mengerikan. Dia tahu sebagian ayat-ayat Al-Quran. Kemudian dia tidak mampu membedakannya. Akhirnya apa? Penjelasan dia terhadap sebagian kandungan Al-Quran sama dengan penjelasan orang-orang kafir. Sebab tidak mengarah kepada pembedaan. Seperti tadi ini ilmu pembedaan yang sangat. Di antara perbedaan kita yang sangat-sangat terhadap orang kafir, bahkan kita ungkap. Ini diungkap, perintah Allah mengungkapnya. Ini qul ya ayyuhal kafirun ini, ada ayat-ayat jenjang tinggi ini. Ini singkat, sering terbaca. Tapi jangan kira jamaah, ini juga ayat jenjang tertinggi ini. Ini termasuk ayat-ayat yang sangat tinggi ini. Jarang ada orang bisa sampai ke sini. Orang-orang yang tidak memperhatikan agak. Luar biasa ini ayat. sebab ini ayat sampai ke dalam bentuk orang sudah diperintah untuk menyatakan sikap pembedaan saya dengan kalian ini. Berarti ilmunya dia tentang agamanya, tentang dirinya, tentang penghambaannya kepada Allah, tahu betul dia. Dan bagaimana orang kafir, bagaimana mereka menyembah Allah, tahu betul dia. Dia bedakan, saya seperti ini, kalian seperti ini. Saya seperti ini, kalian seperti ini. Ambil agama kalian. Ini agama saya yang penuh dengan kemuliaan. Pembedaannya, coba lihat. La a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menjadi penyembah. Saya tidak akan pernah menjadi menyembah. Ma ta'budun, apapun yang kalian sembah. Kalau di bawah, ma'abatun, apapun kalian telah sembah. Mencakup apa? Semua disembah. Dulu, sedang, dan akan datang. Ditolak, ditolak. Kita betul-betul memurnikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang kafir, menyembah Allah. Membesarkan Allah. Ingin kemuliaan di sisi Allah. Ingin kedekatan di sisi Allah. Tapi mereka tidak sama dengan kaum muslimin karena tidak memurnikannya. Makanya surah ini dikatakan suratul ikhlas. Ini surah dikatakan suratul ikhlas, surah pemurnian. Tahu betul orang kafir beribadah. Melakukan ibadah dalam bentuk kerja, perbuatan, ibadah kepada Allah. Makanya tidak ada penolakan, tidak ada penafian dalam ayat ini. Tidak pernah ditolak dalam ayat ini mereka beribadah kepada Allah. Yang ditolak apa? Wala antum abidun, kata sifat ini. Sebab apa? Abidun bagi mereka yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Karena itu jamaah, kondisi orang kafir dalam kondisi gawat, mereka mampu memurnikan ibadah kepada Allah, bahkan membuang semua yang disembah selain Allah. Orang kafir, ini, dia bahkan mampu mewujudkan kuliah ayuhal kafir ini, tapi dalam kondisi gawat. Ini perhatikan. Nah dalilnya, fa idza rakibu fil fulk da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kala mereka orang-orang kafir berada di atas perahu, apa yang mereka lakukan? Da'u Allah. Mereka berdoa meminta kepada Allah. Sekedar berdoa. Ini kalau sudah berdoa kepada Allah, kadang orang wah sudah hebat ini. Tidak, di sini lebih hebat lagi. Mukhlishina lahuddin. Coba lihat bagaimana Allah sifati. Mereka meminta kepada Allah, mukhlishina lahuddin, betul-betul memurnikan lahu hanya untuk Allah ad-din, amalan mereka ini. Kan ini diinginkan dalam Islam. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak diperintah kepada mereka kecuali apa? Beribadah kepada Allah betul-betul mukhlishina lahuddin, memurnikan ibadah. Ikhlas ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi orang kafir jamaah mampu mewujudkan yang benar ini dalam kondisi gawat. Buktinya apa? Ingat, kondisi mukhlishina lahuddin, ini kondisi penyelamat. Siapa yang berada dalam bahaya, kemudian mampu mengkondisikan dirinya dalam kondisi ini, mukhlishina lahuddin dalam doanya, pasti selamat. Karena itu, orang yang Allah tahu mereka orang-orang musyrik, ini Allah selamatkan. Sebab sampai dalam kondisi ini. Dari mana kita tahu bahwa ternyata mereka orang musyrik? Lihat falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun. Takala Allah selamatkan ke daratan, kembali mereka melakukan kesyirikan. Jadi kalau sudah selamat, lanjut. Tapi kalau orang sekarang lebih hebat, keren sekarang. Lebih mantap syiriknya. Sebab apa? Kalau orang dulu masih apa? Murni penghambaannya. Dia tinggalkan semua yang disembah selain Allah. وَنَسِيَ مَا كَانُوا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ. Mereka lupakan semua mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi ini. Tapi orang musyrik sekarang, susah senang tetap selain Allah lancar. Bahkan kadang semakin gawat, kadang semakin susah, Iya. Ketika semakin susah, selain Allah itu semakin dibesarkan. Yang lebih merepotkan lagi, lebih mengerikan lagi, dan lebih mengikat di atas kesyirikan, lebih mengekalkan seseorang dalam kesyirikan, ketika yang dibesarkan selain Allah itu adalah orang-orang mulia. Orang-orang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi dan Rasul. Seperti Nabi Muhammad SAW. Banyak di antara kaum muslimin mengalirkan darah untuk Nabi Muhammad SAW. Menyembelih untuk Nabi Muhammad SAW. Ia membuat sesajian untuk Nabi Muhammad SAW. Dalam acara kelahiran muridnya Nabi SAW. Ini kesyirikan. Kesyirikan akbar ini. Bukan kesyirikan kecil. Kesyirikan yang mengeluarkan pelaku dari agama. Orang-orang semisal ini semakin susah hidupnya, itu semakin mati-matian itu. Untuk melakukan perkara ini. Bahkan apa jamaah? Ada yang menjual tanahnya dengan harga murah dalam rangka terlaksananya hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu furqan. Ilmu pembeda. Kalau antum kembangkan ilmu pembeda yang ada dalam Al-Quran ini, ya jelas antum punya kesimpulan sekarang. Mempelajari mengilmui Quran, saya harus punya ilmu pembeda. Kesimpulan pembeda ya, orang Muslim dengan orang kafir selamanya tidak akan pernah sama. Agama Islam dengan agama kafirat selamanya tidak akan pernah sama. Tahu tidak tahu, ambil kesimpulan itu. Itu paten sulit. Paten itu. Sebab itu pernyataan kuliah ayyuhal kafir. Paten sulit. Hanya kalau tahu, ini diinginkan lebih jauh. Saya ungkap ini jamaah, supaya orang tidak tertipu. Sebab terlalu banyak tipuan. Terlalu banyak tipuan. Terlalu banyak tipuan. Apalagi ketika seseorang membaca karangan-karangan, tulisan-tulisan, orang-orang kafir dalam berbagai bidang ilmu, dalam pendidikan misalnya, dalam psikolog misalnya, ini ilmu yang langsung berhubungan dengan hati, dengan batin, ilmu-ilmu yang berhubungan banyak perkara jamaah. Saya pernah ungkap di sini tentang keikhlasan misalnya, orang kafir berbicara tentang ikhlas. Banyak sekali orang berbicara tentang ikhlas. Bagaimanapun antum, kita terpukau melihat bagaimana mereka ikhlas, bagaimana mereka mengungkap keikhlasan ini. Maka ingat jamaah, setinggi-tinggi keikhlasan mereka, mampu ikhlas hanya dalam kondisi gawat. Kita pasti berbeda dengan mereka. Jelas? Pasti berbeda. Keikhlasan yang mereka ungkap, yang memukau, pasti mempunyai perbedaan. Dan yang dimiliki oleh kaum muslimin, itu lebih hebat. Saya kasih satu ilmu tentang ikhlas. Apa itu? Pernah kita ungkap? Satu ayat ini menjelaskan kaburnya, gobloknya pembahasan keikhlasan banyak orang yang berbicara tentang ikhlas. Satu ayat. Iblis berkata di hadapan Allah. Qala fa bi izzati laghyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Iblis berkata di hadapan Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, laghyannahum ajma'in, saya betul-betul akan menjerumuskan mereka, mencelakakan mereka, menggelincirkan mereka, memperdayakan mereka, Adam beserta turunannya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba engkau al-mukhlasin, hamba-hamba engkau yang ketara mereka al-mukhlasin, yang diberi keikhlasan. Coba lihat ilmu ikhlas di sini. Iblis sendiri akui di hadapan Allah bahwa apa? Semua perdayaan iblis itu gugur di hadapan keikhlasan. Bisa dipahami? Ini keikhlasan yang ada dalam Quran. Ini keikhlasan yang ada dalam Quran. Keikhlasan yang ada dalam Al-Quran adalah kekuatan yang menggugurkan semua perdayaan syaitan. Sementara yang berbicara tentang ikhlas, wali-walinya syaitan. Mengherankan, ikhlas apa yang dibahas? Ini ilmu kesimpulan ya. Walaupun kita tidak bisa. Oh, titik kesalahannya di sini. Tapi ambil kesimpulannya. Ikhlas hancur. Kalau memang betul-betul ikhlas kamu, kenapa masih kafir? Ada dukun-dukun. Saya ini ikhlas. Dukun juga berbicara tentang ikhlas. Banyak masuk di TV. Tapi kenapa masih melakukan praktek perdukunan? Pelacur-pelacur ikhlas. Ada perampok-perampok ikhlas. Memahami makna keikhlasan. Tetapi makna keikhlasan. Kadang jamaah memang benar harus diakui. Di antara makna keikhlasan itu benar. Tapi benar dalam tinjauan. Dalam tinjauan perhatikan. Benar dalam tinjauan tabiat. Benar dalam tinjauan batas kemanusiaan yang semua orang bisa memahaminya. Tapi tidak benar dalam tinjauan ilmu pembeda kafir dan beriman. Jelas ini? Tidak benar dalam tinjauan ini. Ilmu-ilmu yang bersifat umum saja. Ilmunya orang beriman adalah ilmu khusus, ilmu pembeda. Ilmu yang betul-betul membedakan orang beriman dengan orang-orang kafir dengan orang-orang musyrik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kuliah ayyuhal kafirin itu disitulah perbedaan yang pokok. Sebab inti dari kuliah ayyuhal kafirin adalah pernyataan perbedaan dalam ibadah. La a'budu, saya tidak akan pernah menyembah. Bahkan wala ana abid, saya tidak akan pernah menjadi penyembah. Apa yang kalian sembah dulu, sedang dan akan datang. Ini ilmu di sini jamaah. Kalau kita buka sedikit, maka akan terlihat hebatnya, luar biasanya. Kita buka misalnya, singkap-singkap sedikit. Tentang apa? Ibadah itu. La a'bud, terhadap tentang yang disembah. Saya tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Buka sedikit yang disembah oleh orang kafir. Kalau kita tahu sedikit ini, yang disembah oleh orang kafir, oh maka luar biasa. Wah, saya harus tidak boleh seperti itu kalau saya muslim ya. Sebab, la a'budu ma ta'budu. Apa yang disembah oleh orang kafir? Apa yang disembah? Di antara mereka ada yang menyembah para ulama, ada yang menyembah para ahli ibadah. Ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka menjadikan para ulama dan ahli-ahli ibadah mereka menjadi arbaban, rob-rob tandingan selain Allah. Jelas-jelas. Di sini apa dimaksudkan menjadi rob? Apa dimaksudkan menjadi rob di sini? Menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini menjadikannya sebagai rob. Ini menjadikannya sebagai rob. Orang Yahudi, orang Nasara menyembah para ulama, menyembah ahli ibadah mereka. Dalam bentuk apa sembahannya? Dalam bentuk menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Melalui mereka. Kita jangan sama dengan orang kafir. La a'budu ma ta'budun. Ayo. Mau berbeda? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Ini mencakup perkara yang dibesarkan, diagungkan. Sebab la a'budu mencakup ilah. Saya tidak akan beribadah. Saya tidak akan menjadikan ilah. La ilaha illallah. Tidak ada ilah. Apa itu ilah? Yang dimaksudkan padanya sesuatu. Yang dimaksudkan padanya pembesaran, pengagungan. Yang dimaksudkan padanya ibadah. Apapun yang dimaksudkan oleh orang kafir, padanya pembesaran, pengagungan, maka kita nyatakan, La abudu ma ta'budun. Wala ana abidum ma abadtum. Ini dua pernyataan kita. Harus nyatakan, lepas-lepas dari semua itu. Mulai terlihat berat. Ini jenjang yang sangat luar biasa surah ini jemaah. So, pernyataan seseorang berbeda-beda disesuaikan dengan ilmunya. Pernyataan la abudu ma ta'budun disesuaikan dengan ilmunya betul. Pernyataan berlepas disesuaikan dengan ilmu dia. Di antaranya apa? Ilmu tentang apa yang disembah itu. Apa yang dibesarkan, yang dijadikan ilah oleh orang-orang kafir. Kita harus lepas semuanya. Tidak akan mungkin kita sama dengan mereka. Sepotong pun dari yang disembah, yang dibesarkan oleh mereka, kita tidak akan pernah. Sementara yang dibesarkan, diagungkan orang kafir banyak kan? Iya. Yang mereka bahkan kerahkan hidupnya untuk itu, kita selamanya tidak akan pernah sama dengan mereka. Iya. Kita hanya membesarkan, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Selainnya tertolak. Selainnya kita tinggalkan. Apalagi masuk ke dalam, ini mengungkap yang disembah, ada yang disembah dalam bentuk harta. Ini lebih luas lagi. Ini lebih luas lagi nih. Ada yang disembah dalam bentuk harta. Ada yang disembah dalam bentuk harta. Nabi SAW bersabda, Ta'isa Abdul Dinar, Ta'isa Abdul Dirham, Ta'isa Abdul Khamisa, Ta'isa Abdul Khamila. Lihat bagaimana dia mengatakan Ta'isa. Celaka. Ta'isa asalnya orang terjatuh dan jatuhnya tersungkur. Nabi doakan supaya jatuh seperti itu. Kemudian setelah Nabi mengatakan, selanjutnya Nabi doakan, Wa idha shika falan tuqish. Dan jika jatuh terkena duri, durinya didoakan lagi, tidak pernah lepas. Siapa itu? Kata Nabi, Abdud Dinar. Abdun hamba. Dinar. Dinar atau emas. Abdud Dirham atau perak. Khamisa khamila, jenis-jenis kain. Pendandani atau perabot. Pakaian. Kenapa Nabi mengatakan hamba? Ibadah mereka kenapa ke situ? Ini ibadah. Ada ibadahnya ke situ. Makanya dikatakan abdun, hambanya. Padahal, harta itu dia miliki. Dia yang punya. Ayo. Sebelum lebih jauh, yang jelas, kalau qul ya ayyuhal kafirun, saya tidak akan pernah menjadi menyembah. Termasuk yang ini. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan pernah menyembah apapun yang kalian sembah. Apapun yang kalian sembah. Ayo. Di sini luar biasanya. Qul ya ayyuhal kafirun. Saya tidak akan pernah menyembah. Penafian total, total, menyeluruh. Terhadap apapun yang dibesarkan, diagungkan, disembah oleh orang kafir. Kapan, dimanapun, apapun itu. Termasuk ini. Nabi menjelaskan kenapa sampai dia menjadi penyembah hartanya. Kata Nabi, "In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhit." Jika diberi, dia ridha. Jika tidak diberi, dia murka. Berarti ridha dan murkanya karena dunia. Sudah menjadi hamba-hamba. Hancur penghambaannya. Pasti terganggu ucapannya la a'budu ma ta'budun. Sementara dalam kehidupannya, saya juga kayaknya masih menyembah yang disembah dibesarkan orang kafir juga ini. Hancur. La a'budu ma ta'budun. Jadi kembali jamaah kepada nilai-nilai Al-Quran akan melahirkan ilmu perbedaan. Ilmu pembeda, ilmu furqan akan tertuntun kita. Sedikit penjelasan ini jamaah menjelaskan kepada kita bahwa untuk memahami Al-Quran perlu kesungguhan. Kalau dalam tinjauan mudah, mudah dan sangat mudah. Al-Quran itu mudah, mudah, telah dimudahkan. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikr fahal min mudzakkir. Allah ulangi beberapa kali dalam surah Al-Qamar ini. Sungguh betul-betul kami telah mudahkan Al-Quran untuk jadi peringatan. Maka adakah yang mengambil peringatan darinya? Allah mudahkan. Tapi ingat, bukan artinya mudah seperti ya sesuatu langsung dimakan, langsung diminum. Tidak. Dia mudah. Lihat, dia mudah dalam makna sebagai kunci, sebagai petunjuk untuk kebaikan dunia, alam barzah dan di akhirat. Perhatikan kemudahannya ini. Dia mudah dalam apa? Sebagai petunjuk. sebagai cahaya. Dia mudah dalam berbagai kemuliaan yang tiada tandingannya. Dunia, alam bahasa, dan akhirat. Ini kemudahan yang tiada tandingannya. Kemudahan ini harus dikejar, diperoleh, dipahami, diyakini, diamalkan, didakwahkan dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Kemudahannya harus dengan mujahadah, dengan kesungguhan. Ini mengakhiri pembahasan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya fina di jalan kami, لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Pasti dan pasti kami akan beri hidayah ke jalan-jalan kami. Jadi hidayah, petunjuk demi petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi siapa? Bagi mereka yang bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya. Jangan ragu terhadap ayat ini. Kalau ingin melihat pintu-pintu hidayah, kejar, peroleh pintu hidayah, dan pasti sangat mudah selama kita memiliki mujahadah, kesungguhan. Coba, yang datang ke tempat ini menuntut ilmu jalan Allah kan? Yang semakin besar kesungguhannya, pasti semakin terlihat itu. Ada orang yang datang ke sini, dihalangi ini, dihalangi ini, ada kesibukan ini, kesibukan ini. Terpikir dia, ini kebaikan, saya harus datang, saya harus menuntut ilmu, saya perlu ilmu apa. Semakin berat, tetapi dia tumpuk. Berarti apa? Mujahadahnya lebih besar. Itu pasti. Langsung terbuka pintu hidayah. Minimal ya, minimal. Ukuran paling minimalnya, itu dadanya akan tenang. Ada kelonggaran itu. Ketika dia mampu menempuh, lebih mengutamakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhai. Semakin besar mujahadah seseorang dalam menuntut ilmu, dalam beramal, dalam berbagai amalan, dalam sholatnya, dalam sedekahnya, dalam puasanya, dalam hajinya, dalam berbagai amalannya, maka apa? Semakin besar kebaikan-kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti, lanahdiyannahum subulana, pasti dan pasti, kami akan berhidayah ke jalan-jalan kami. Jadi ingin meningkatkan kualitas sholatnya, tingkatkan kualitas mujahadahnya. Mujahadah dalam mendengar adzan, mujahadah dalam berwudu, mujahadah dalam memahami makna-makna sholat, mujahadah dalam gerakannya. Semakin lama berdirinya, semakin lama rukuknya, semakin lama sujudnya, Hanya kalau jadi imam harus memperhatikan makmum. Yang jelas, semakin lama berdiri semakin besar mujahadahnya. Semakin lama rukuknya semakin besar mujahadahnya. Semakin lama sujudnya semakin besar mujahadahnya. Nilai hidayah yang akan diperoleh tidak akan sama dengan yang singkat-singkat. Itu jelas, itu pasti itu. Semakin besar mujahadahnya, mujahadahnya dalam berpikir, memahami, memahami makna takbir, semakin terbuka, semakin dia buka, semakin dia telah makna takbir, maka semakin terbuka. Kehebatan-kehebatan dalam sholat. Ini kunci, kunci yang sangat penting. Mengerahkan segenap kemampuan di jalan Allah, maka akan membuka pintu-pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga hal ini ada manfaatnya. Hanya sehubungan dengan kesungguhan ini, apa ada yang pernah mendengar manjadda wajada? Antum sering dengar? Manjadda wajada, insyaAllah. Kalau yang biasa masuk ke toko buku, ini dianggap, Kak Seto menganggapnya mantra. Beberapa penulis-penulis besar, luar biasa ini, manjadda wajada. Ini asalnya mahfudzat, hafalan-hafalan. Hafalan dalam bentuk konteks bahasa Arab, maknanya benar. Tetapi jamaah, kandungan manjadda wajada, siapa yang mampu memahaminya, mendalami maknanya, sehebat-hebatnya, dia tetap belum berbeda dengan orang-orang kafir. Man, siapapun jaddah yang bersungguh-sungguh, wajadah, dia akan jumpai. Dalam mengungkap makna ini, seorang penulis ada membuat novel malah, agar dalam mengurai makna ini, kehidupan bagaimana pondok pesantren, dengan cita-cita yang hebat luar biasa, cita-citanya berhasil mereka kejar dengan apa? Manjadda wajada. Sebab ini merupakan Iya. Latihan di pondok pesantren itu, awal masuknya sudah harus diteriakkan. Manjadda wajada, dengan semangat harus teriakkan ini. Supaya tertanam menjiwai dalam dirinya. Saya katakan jamaah, sehebat-hebatnya dia dalam mendalami, memahami, melihat kenyataan dari kalimat ini, tetap belum membedakan dia dengan ilmunya orang-orang kafir. Sebab mereka juga sangat dan sangat memahami ini. Mereka sangat memahami ini. Manjadda wajada. Adakah orang-orang kafir yang sukses kecuali harus pasti memahami ini? Kesuksesannya adalah karena kesungguhan. Tidak boleh tidak. Iya. Kesungguhan, pengerahan segala kemampuan. Mana perbedaannya? Ilmunya kaum muslimin bukan bersifat umum jamaah. Ilmunya kaum muslimin bersifat khusus. Lihat ayat ini. Tinggalkan itu manjadda wajadah. Ambil ayat ini. Walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Lihat. Pertama, ini kalimat datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan buatan manusia. Yang kedua, membaca kalimat ini walaupun tidak paham maknanya, sudah dapat pahala. Kalau yang itu, tidak ada. Yang ketiga, memahami kalimat ini, hidayah. Dan lihat perbedaannya. Man walladzina jahadu fina. Kalau di sini Allah mengatakan kalimat jahada mujahada. Dan ini lebih hebat, lebih dalam dari kalimat jad. Sekedar bersungguh-sungguh. Mujahada, pengerahan segenap kemampuan. Kalimat tadi, manjadda wajada, kesungguhan. Ini juga dipakai sama pencuri. Kalau mau berhasil dalam mencuri, iya. Iya. Tapi di sini Allah khususkan. Ilmunya kaum muslimin adalah walladzina jahadu fina. Di jalan kami. Di jalan kami. Karena itu prinsipnya setiap muslim. Dimanapun juga. Bukan manjadda wajada. Sebab ini umum. Tidak membatasi. Mana landasan hidupmu. Mana pedoman hidupmu. Tetapi seorang muslim. Walladzina jahadu fina. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami. Di jalan kami pembatasannya. Kita berbeda dengan mereka. Memang sama-sama bersungguh-sungguh. Sama-sama menderita. Tetapi, watarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Perbedaan. Sebab apa? Kita fina di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hasilnya lebih berbeda lagi. Lanahdiyannahum subulana. Pasti dan pasti saya akan berhidayah ke jalan-jalan kami. Kalau di sini Allah pastikan. Kalau manjadda wajadah, tidak semuanya berhasil mewujudkannya. Tapi kalau jahadu fina, Allah pastikan. Allah sumpahi. Lanahdiyannahum subulana. Pasti kami akan buka pintu-pintu hidayah. Hidayah-hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan apa? Kunci kesuksesan dunia alam barzah akhirat. Dahsyatnya ini kalimat. Tetapi banyak orang yang tertipu dengan keumuman-keumuman saja. Padahal ilmu-ilmu mendalam khusus luar biasa. Terlalu banyak dalam Al-Quran jamaah. Banyak sekali orang. Ini manjadda wajada. Iya, setelah terbit novelnya. Oh, banyak orang kagum luar biasa mantra ini. Dikaji lagi, buat buku. Khusus membahas manjadda wajada. Iya. Jadi buku bestseller. Saya lihat. Apanya ini? Kemudian. Dalam penggambarannya, dalam prakteknya pun. Cita-cita yang menjadi target dari orang yang menjiwai manjadda wajada. La ilaha illallah. Ternyata beberapa cita-citanya targetnya orang kafir lebih hebat. Lebih hebat jemaah. Belum mampu membedakan. Tapi demikian jemaah. Demikian jemaah. Sekali lagi semua itu karena apa? Sebagaimana yang Nabi katakan dalam doanya. Rabbi inna qawmi takhadu hadal Qur'ana mahajura. Wahai Rabbku, sungguh kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dihijrahi. Teori-teori kita banyak-banyak dari orang-orang kafir. Padahal terlalu banyak ilmu dalam Al-Quran. Berlanjut ini ya. Saya ingat lagi nih. Sekarang berkembang ya. Kalau dulu apa? IT. Kalau dulu orang kenal apa? IT, kecerdasan intelektual. Diteliti. Lahir apa? Apa IT? Kecerdasan emosional. Diteliti lagi. Lahir apa? Kecerdasan spiritual. Inilah kecerdasan semuanya. Ini pembagian-pembagian ini jamaah, sebenarnya benar-benar ada kecerdasan-kecerdasan itu. Pembagian-pembagian ini membuyarkan. Pertama, pembagian ini membedakan spiritual agama dengan apa? Intelektual dan emosional. Padahal jamaah, dalam ajaran Quran dan Sunnah, semua kecerdasan ini sudah ada, bahkan lebih. Yang tidak didapatkan, belum didapatkan. Sudah ada. Ayat Quran, pertama sampai akhir, hadis Nabi, petunjuk Nabi pertama sampai akhir, itu berisi tentang segala jenis kecerdasan ini. Segala jenis kecerdasan ini. Dan semuanya dikatakan sebagai agama. Berpikir dengan cara seperti itu, bersikap dengan cara seperti itu, memahami dengan cara seperti itu, beramal dengan cara seperti itu, berakhlak dengan cara seperti itu, berpendapat dengan pendapat seperti itu, menghalalkan, mengharamkan, melakukan ini, yang sesuai dengan petunjuk Quran dan Sunnah, seluruhnya adalah agama. Semuanya dalam agama. Banyak sekali perkara yang dianggap penemuan terkini, penemuan mutakhir, luar biasa, kagum. Penemuan emosional, itu membuat geger itu, luar biasa. Sampai banyak sekali program pendidikan berubah, program ini berubah. La ilaha illallah, orang yang paham belajar Quran dan Sunnah, dia, apanya nih ribut-ribut orang ini nih. Kecerdasan emosional, kecerdasan dalam bersikap kan. Tidak ada sikap yang lebih cerdas yang mengalahkan sikapnya orang beriman. Dalam bersikap kepada Allah, dalam bersikap terhadap Nabi Muhammad SAW, dalam bersikap terhadap tetangga, dalam bersikap terhadap tamu, dalam bersikap terhadap teman kerja, dalam bersikap lengkap, sempurna itu cara bersikap. Tapi itu pun jamaah mempunyai perbedaan dengan metode kecerdasan yang diajarkan oleh orang kafir. Misalnya ya, orang kafir mengajarkan cara bersikap terhadap tetangga. Dalam nampak sama dengan Al-Quran, tapi pahala berbeda. Sebab apa? Kita karena Allah, mereka semata-mata karena selain Allah. Banyak sekali, kalau perbedaannya, banyak sekali. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketahui perkara ini. Apa yang disampaikan ini? Bukan ketakabburan, tapi ini kenyataan. Banyak orang yang tidak memahaminya. Banyak sekali orang yang tertipu. Semuanya jamaah karena Al-Quran ditinggalkan, yang merupakan sumber ilmu yang tidak akan pernah habis digali untuk kebaikan dunia alam barzah dan akhirat. Yakin jamaah, bagaimanapun hebatnya manusia, tetap sebatas untuk keduniaan. Adapun ilmu Al-Quran menembus alam barzah, menembus negeri akhirat. Mulialah jamaah dengan Al-Quran. Ambil Al-Quran. Jangan hijrahi. Diambil dengan ilmu, keyakinan, amalan. Sempurnakan dengan dakwah sesuai dengan kemampuan. Bersabarlah di atasnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita. Memberi hidayah kepada kita. Memberi ilmu yang bermanfaat. Dan menjadikan kita seluruhnya ke dalam golongan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada satu pertanyaan. Bagaimana dengan pecinta sepak bola? Apakah keluar dari surah Al-Ikhlas? Pecinta sepak bola membesarkan. Kalau model pembesarannya sama dengan orang kafir, masuk. Jelas ini, model pembesarannya membesarkan tokoh-tokoh sepak bola orang-orang kafir, maka ini masuk. Masuk seluruhnya. Sebab mencacati wala bara. Hanya berapa kadar pelanggarannya, kita tidak bisa langsung kafirkan, tidak bisa. Tapi rusak, keberagamannya dengan perkara ini jelas. Tapi berapa kadar kerusakannya, ini perkara hati, dilihat lebih jauh. Disesuaikan dengan kadar berapa kecintaannya, berapa sudah keterseretannya dia. Terseretnya dia ke dalam, apa yang dicintai. Ada yang mencintai, favoritnya, yang nomor 10 misalnya. Atau nomor 11, atau nomor berapa sekarang yang menjadi top. 9. Kalau dulu kan nomor 10 karena Maradona ya. Baik. Kalau dia mencintai tokoh ini, sampai apa? sampai ikut mencintai agamanya. Itu bisa terseret ke situ. Sebab terlalu muda. Terlalu muda. Dan banyak-banyak jamaah tidak ada yang bisa lepas dari akhlaknya. Akhlak dan penampilan, pokok yang digemari itu dia akan contoh. Dan Nabi bersabda, man tashabbaha biqaumin, fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka saya sama dengannya. Allahumma rizukna ilman nafi'ah, wa amalan mutakabbala, wa kalban khashi'ah, wa da'watan mustajabah. Allahumma ja'alna minal muslimin haqqa, wa minal mu'minin haqqa, wa minal muslimin haqqa. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma inna nas'aluka al-huda, wa'l-tuqa, wal-afaf, wal-ghina. Allahumma ya musarrif al-qulub, sarrif qulubana ala ta'atik, ala dinik. إنك أنت السميع العليم وجوار كريم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.